بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Sebelum kita menjawab yang kita jawab, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk sebatas yang anda ketahui jawabannya. Sebelum itu ada perkara penting yang ingin kami sampaikan sebagai sebuah tausiah, yaitu di antara problem yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk kita cari solusinya demi maslahat dan kebaikan semuanya adalah terkait dengan anak-anak kita. Nah, kita menyadari bersama bahwa anak-anak ini adalah amanah. Subhanallah, dengan mujtama' komunitas sebanyak ini yang bermukim di satu tempat yang sama, berpusat di satu masjid ma'had yang sama, ini karunia yang besar yang wajib kita jaga bersama dengan mensyukurinya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian problem-problem yang ada diselesaikan bersama dengan ta'awun, dengan bimbingan ilmu. Hal yang tidak diragukan dengan banyaknya komunitas seperti ini yang jumlah besar dan banyaknya anak-anak, tentu saja pembinaan anak-anak itu jauh lebih sulit dibandingkan kalau jumlahnya sedikit, dengan berbagai ragam karakter anak-anak ya yang dipengaruhi oleh tarbiyahnya, dipengaruhi oleh kondisi keluarganya, dipengaruhi oleh lingkungannya. Sebenarnya dari satu sisi dalam hal lingkungan, alhamdulillah ya, ini sudah nikmat yang besar karena anak-anak kita hidup di lingkungan ma'had. Tetapi dari sisi lain, kita tidak yakni terisolir sama sekali karena tetap berdekatan dengan masyarakat, dengan berbagai hal-hal di sekitar kita yang besar pengaruhnya kepada anak-anak dan bisa membahayakan perkembangan mereka. Ada kulli hal, kami hanya ingin mengingatkan kewajiban masing-masing kita. Kita semua sama-sama punya orang tua, punya anak. Masing-masing kita, setiap kita tanpa kecuali yang sudah punya anak, wajib untuk selalu mengingat kewajiban kita selaku wali, selaku orang tua, bahwa tarbiyah anak ini adalah tanggung jawab kita. Tarbiyah anak-anak itu tanggung jawab kita. Kita berkewajiban mentarbiyahnya. Nah, adapun masalah metode tarbiyahnya, ini pembicaraan berikutnya. Tetapi pada asalnya tanggung jawab masing-masing orang tua. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, bagaimana cara menjaga keluarga, masuk dalamnya istri dan anak? Bagaimana cara menjaganya dari api neraka? Tentunya dengan tarbiyah, dengan pendidikan Islami. Ya, diajari, diterbiah, dididik sejak dini, sejak usia kecil. Ya, adab-adab syar'i, adab-adab Islam diajari. Naam, ilmu syariat, hafalan Quran, hadis, dan yang lainnya. Sesuai dengan kemampuan anak itu tentunya. Nah, ya, Nabi SAW memerintahkan muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkan anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Karena pada usia 7 tahun ini al-ghalib usianya sudah mumayyiz, yakni sudah berakal, sudah bisa memahami apa yang diajarkan dari ibadah-ibadah yang ada dan bisa berniat. Nah, bisa berniat sehingga ibadahnya sah, salatnya sah karena sudah bisa berniat. Karena salat itu tidak akan sah kalau tidak disertai dengan akal dan tidak ada niat. Nah, dan ini hanya terrealisasi ketika anak usia 7 tahun, yakni sudah mumayyiz. Adapun sebelumnya yang belum mumayyiz itu salatnya tidak sah. Nah, karena tidak ada niatnya. Nah, meningkat kalau sudah berumur 10 tahun diperintahkan dipukul kalau meninggalkannya. Ya. Wa dribu ma'alaihum abna'u 'ashrin, ketika sebelum 10 tahun jika menalaikannya pukul. Wa farriqu bainahum fil madajid, dan pisahkan di antara mereka. Satu sama lainnya dipisahkan di tempat tidur. Ini pelajaran adab. Karena tidur, ya, itu terkait dengan tersingkapnya aurat. Maka sudah dipisahkan laki-laki dan wanita. Nah, sehingga dalam hal, sudah diajari beradab dalam hal menjaga aurat. Nah, ini semua tarbiyah. Ini semua tarbiyah. Artinya kita harus ingat bahwa kita selaku orang tua punya kewajiban mentarbiyah anak kita sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita. Hal-hal yang di luar kemampuan kita, di luar bidang kita, kita serahkan kepada ahlinya. Kan begitu. Dan karena beratnya pendidikan anak, ya, dan banyaknya problem-problem, kita ingin anak kita menjadi anak yang berkualitas, anak soleh, anak yang masya Allah bisa berkembang dengan ilmu, hafal Quran, hafal hadis, sehingga rata-rata dari kita sulit kalau kita ingin mengandalkan diri kita sendiri. Di sini butuh apa? Ta'awun. Makanya ada madrasah. Ta'awun kita dengan orang-orang yang punya keahlian di bidang-bidang tertentu dalam berbagai disiplin ilmu syariat, ta'awun di situ. Buat anak kita dibekali ilmu ini, ilmu itu. Tapi bukan berarti yang asal tadi ini lepas. Bukan berarti yang asal lepas. Ta'awun ini harus terus lanjut. Bukan berarti kita serahkan sudah urusan ustadz-ustadznya saja. Nah, apalagi kita di sini, alhamdulillah, dapat kemudahan, yaitu anak-anak kita apa, pulang pergi, sehingga tidak terputus kasih sayang, perhatian dari orang tua. Dan ini hal yang sangat penting sebenarnya. Mungkin sebagian orang melalaikan, sebagian orang seakan tidak ada komunikasi antara dia dengan anaknya. Nah, padahal anak itu senang sekali kalau diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, terkadang anak itu sengaja bertingkah supaya ditegur. Nah, terkadang sengaja bertingkah supaya ditegur. Nah, biar kita ini menjadi murabbi, pendidik yang baik, yang sabar, tenang. Ya. Ayib. Nah, punya perhatian. Kita lihat anak kita melakukan sesuatu, jangan kita biarkan. Kalau itu salah, ya, itu melanggar syariat, ditegur dengan cara yang baik, diarahkan. Nah, kita lihat data waktu sholat. Nah, kita ajak dia sholat. Kita lihat dia berwudu. Perhatikan. Nah, meskipun di sekolah sudah diajari kan ya sebenarnya. Sudah diajari di sekolah. Jangan terus sudahlah, dia sudah diajari di sekolah. Beres sudah. Nah, di sini kita tetap punya kewajiban. Kita lihat Wah, main-main dia wudunya, enggak beres wudunya, enggak diamalkan yang diajarkan di sekolah. Ah, kita yang masuk di sini. Nah, kita arahkan dia wudu yang bagus. Ya. Salat dia kita lihat main-main di masjid. Nah, ketika kita datang ke masjid berjamaah, anak kita juga berjamaah. Seharusnya kita punya perhatian. Nah, sesekali atau dua kali atau bahkan sering atau bahkan setiap hari atau setiap waktu sholat. Nah, bagaimana kita bisa dekat dengan anak kita ketika sholat? Atau seandainya luput dari kita, setelah kita selesai sholat, ya kita cari di mana dia. Oh, dia di belakang sana lagi masbuk dia. Kita ke belakang sana untuk perhatikan. Oh, ternyata masbuknya, masya Allah. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas selesai. Tidak sah sholatnya. Ini main-main dia. Nah, kita arahkan. Nah, dan itu kebanyakan anak-anak kita seperti itu. Nah, ini kebanyakan rata-rata anak-anak masih anak-anak. Nah, butuh diarahkan, butuh diarahkan, butuh diperhatikan. Tapi kalau dibiarkan begitu saja terus seperti itu, tadi terbiasa. Nah, dan dengan harapan barakallahu fikum, tidak boleh ada yang antara kita yang putus asa. Insyaallah, asalkan kita memang tawakal ala Allah, berusaha ya melaksanakan kewajiban ini, memperhatikan, kemudian kita banyak berdoa, banyak berdoa, banyak berdoa, banyak berdoa untuk kebaikan anak kita. Dan dengan bertambahnya usia terus diarahkan ya. Semoga nanti semakin bertambah usianya, semakin terarah, semakin bertambah usianya, semakin terarah. Tidak putus asa seperti itu. Nah, di antara juga pendidikan yang tarbiyah yang ada dalam hadis, perintah Nabi SAW, kufu sibyanakum ba'dal maghrib. Nah, ba'da ghurubi syams, yaitu tahan anak-anak kalian setelah maghrib. Nah, yang ditahan di rumah, jangan berkeliaran, karena syaitan muntashirun. Itu waktu syaitan berkeliaran. Jadi terfahami dari hadis ini, di samping tujuannya untuk menjaga anak kita supaya tidak termudaratkan, tidak dipermainkan oleh syaitan yang berkeliaran badan maghrib, badan maghrib, yang kita menahan mereka di rumah. Dari sisi lain menunjukkan kepada kita bahwa itu memang sudah bukan waktu-waktu untuk bermain. Nah, sudah bukan waktu-waktu untuk bermain. Nah, inilah akhirnya diantaranya jadi problem. Bahwa anak-anak kita banyak yang masih berkeliaran di luar rumah setelah maghrib. Nah, kita tentunya prihatin dengan hal yang seperti ini. Masing-masing kita selaku orang tua harus prihatin dengan ini. Nah, bukan justru kita membiarkan atau menganggap itu biasa. Di samping hadis ini tadi, adanya kekhawatiran termudaratkan oleh syaitan, hal-hal lain banyak mafasid yang bisa terjadi. Karena itu waktu-waktu yang gelap sudah. Nah, memungkinkan anak-anak bermain dengan hal-hal yang tidak benar, kegiatan-kegiatan yang tidak benar, ya, yang kita tidak sulit memantaunya karena gelap malam hari. Nah, belum lagi khawatiran nanti digigit hewan berbisa, kalajengking atau ular atau semisalnya. Nah, sehingga ini memang harus ada solusi. Maka pertama ditanamkan terlebih dahulu masing-masing kita wali orang tua ini, ingat tadi kewajiban ini tadi menterbiak anak, termasuk dalamnya dalam hal ini ya, tidak ya sepantasnya, tidak benar kalau kita membiarkan anak kita berkeliaran bermain setelah maghrib. Nah, ini pertama dulu. Yang penting pertanyaan kita yakin, kita pegang. Kalau ini sudah kita pegang, akan ada semangat sudah untuk menjaga Tetapi terkadang mungkin sebagian keluarga, kondisi, keadaan atau karakter anak yang membuat dia kesulitan misalkan ya mengatur anaknya. Nah, maka ada cara-cara lain yang akan kita usahakan dan kita upayakan. Sambil ini tadi terus berupaya dengan metode-metode pendekatan pemahaman. Ya. Terkadang terpaksa anak itu mungkin jika dibutuhkan ditegasi atau dikerasi, tetapi dengan tidak memudaratkan dia, tidak membahayakan dia fisiknya. Nah. Ya. Nah, ini masing-masing wali orang tua maksudnya, ya. Ini pertama. Nah, kemudian kita berusaha ada ta'awun untuk mengatasi ini. Nah, mengatasi ini. Di antara ta'awunnya ini tadi, pertama kita ingin sepakat dulu. Ya, ini ada kesepakatan di antara kita semuanya, di antara antum semua seluruh warga, sepakat bahwa tidak dibenarkan ada anak-anak yang berkeliaran di luar rumah ba'dal maghrib. Ada kesepakatan ini. Ya, di atas satu kalimat. Nah, sehingga nanti enak kalau sudah kesepakatan. Artinya bisa saling mengingatkan dengan cara yang baik. Nah, sehingga masing-masing merasa bertanggung jawab untuk mengingatkan saudaranya, dan saudaranya yang diingatkan juga sudah dibangun di atas husnudzon karena sudah paham, oh ini memang kita sudah sepakat seperti ini. Ini kelalaian saya, jazakallahu khair diingatkan. Nah. Baik. Ditambah lagi akan diupayakan solusi dari arah madrasah, yaitu di madrasah anak-anak akan diberi tugas ya yang harus dikerjakan bainal maghrib wa isya. Tugasnya ini harus dikerjakan, tapi mengerjakannya tidak boleh dilewat waktu, harus antara maghrib dan isya. Nah, ini. Nah, maksudnya memberi apa? Kesibukan. Ya, ini siasa syar'iyah namanya itu. Hah? Di akal-akali itu tergolong apa? Siasa syar'iyah. Disiasati. Ya. Politik syar'i. Nah, bagaimana ini disiasati supaya masalah problem ini teratasi. Nah, dibutuhkan nanti ada parap bukti dari walinya bahwa betul dia kerjakan itu. Ya boleh jadi mungkin dia cepat selesai atau apa. Sudah saya sudah selesai nih. Nah, ya sudah selesai. Ya main, kalau mau main dalam rumah. Begitu. Nah, di antara anak teringat mungkin di antara caranya mungkin difasilitasi anaknya. Ingin bermain, difasilitasi mainan-mainan yang membuat dia bisa asyik main di waktu itu seperti itu, tetapi dalam rumah. Dan tidak berbahaya. Permainan apa saja yang mubah. Nah. Ya. Misalkan bukan permainan-permainan yang atau keasikan-keasikan atau kegiatan yang bisa membahayakan perkembangannya, terbiahnya. Nah. Bukan yang sifatnya internet atau game dan semisalnya. Nah. Permainan yang mubah banyak sekali. Nah. Kelereng dan semisalnya. Nah, ataukah diajak menggambar-gambar gunung atau nah. Atau kasihkan apa saja masing-masing insyaallah punya inisiatif kalau ini. Nah. Nah, dengan cara seperti ini anak-anak insyaallah akan terbiasa. Kalau dia sudah terbiasa, ini insyaallah saya yakin ini hanya awal-awal. Sulitnya mungkin awal-awal, tapi kalau sudah terbiasa dan terpola di lingkungan ini, terpola bahwa anak-anak itu kalau ba'dal maghrib bukan waktu main dan semua dalam rumah, lama-kelamaan akan mudah akhirnya, karena adik-adiknya juga akan ikut nanti. Tapi kalau ini terus dibiarkan, adiknya pun ikut, akhirnya jadi kebiasaan dan sulit dibendung kedepannya, padahal tidak bagus untuk perkembangan anak-anak kita. Nah, kemudian akan disempurnakan lagi, mungkin terkadang ada anak-anak yang lolos atau ini, nanti akan ada penjagaan, ta'awun dalam bentuk penjagaan. Nah, itu sudah ringan sudah, karena paling ringan tinggal 2-3 orang mungkin yang lolos, tinggal diarahkan. Nah, tinggal diarahkan. Barakallahu fiikum. Kemudian terkhusus anak-anaknya juga nanti butuh tausiah khusus. Anak-anak juga akan dikumpulkan. Nah, nanti oleh ustaz-ustaznya akan diberi bimbingan, arahan, ya, agar memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya. Masya Allah, kalau di situ disibukkan dengan mengerjakan PR, ya, wajibatul manzil yang sifatnya bermanfaat bagi dia, ya, khob, ya, ataukah mufradat bahasa Arab, ataukah ya hafalan-hafalan hadis atau doa di situ, dia masya Allah, daripada terbuang sana kemari untuk main ini dan itu tanpa terkontrol. Nah, bayangkan berapa lama itu waktunya badan maghrib isya itu, bisa 1 jam, banyak yang bisa dihasilkan itu kalau berjalan. Nah, ya mungkin kepake 1/2 jam ini, ya namanya anak-anak ya terkadang diselingi main, diselingi ini dan itu. Nah, barakallahu fikum. Ini yang mungkin saya sampaikan. Apakah ada yang tersisa? Tolong diingatkan. Barakallahu fikum. Yang hal-hal yang lain mungkin insyaallah antum seperti berjalan biasanya bisa disampaikan nanti. Yang terpenting bagi anak ini tadi tausiah terkait dengan tanggung jawab anak. Nah, ya, siapa di antara kita yang serius melaksanakan kewajiban ini, memperhatikan tarbiyah ini, ya, dan mencurahkan seluruh kemampuan kita, selain perhatian, kasih sayang, komunikasi dengan anak, kemudian dari sisi kebutuhan-kebutuhan fasilitasnya kita penuhi, ya, pahalanya besar, ya ikhwan. Dan yang akan meraih hasilnya juga kita. Kalau anak kita kemudian jadi anak yang tumbuh berkembang menjadi orang soleh, orang yang berilmu, masya Allah, rajin beribadah, beradab, nah, akan mengalir terus pahalanya kepada kita sendiri. Sampai pun kita meninggal, ya, sampai kita meninggal tidak terputus, terus mengalir. Nah, pahalanya kepada kita. Akhirnya kita akan membutuhkan banyak pahala untuk akhirat kita. Nah, sehingga jangan, ya, sampai kita lalai dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Nah, ini ada pertanyaan. Apa nasihat Ustaz jika ada seorang pemuda salafiyin yang masih suka menonton sepak bola di HP atau melihat film kartun di HP atau kesibukan lain dengan HP yang tidak jarang hal itu menyebabkan sholat jamaah di masjid jadi sering terlambat atau melalaikan perkara lain yang lebih utama seperti membantu orang tua. Allah musta'an. Ini musibah. Nah, ujian. Seorang pemuda salafi yang seharusnya, ya, idealnya namanya pemuda salafi itu sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ibadah. Nah, masuk di dalamnya yang disyaratkan di akhir yaitu membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Nah, hal-hal yang bermanfaat, ya. Jika tidak bermanfaat, maka hal-hal yang minimal tidak memberi mudarat. Jika tidak ada yang kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, minimal tidak memberi mudarat. Manfaat utamanya manfaat akhirat, sibuk dengan ilmu, ibadah. Nah, seandainya juga di samping itu ada waktu sibuk dengan hal-hal yang terkait dengan manfaat dunianya, misalkan dia ada latihan-latihan khusus untuk keterampilan misalkan, ya, yang bisa mendukung dia kerja nanti mencari penghasilan ma'isyah, itu bermanfaat untuk dunianya. Nah, dan itu juga bisa jadi wasilah untuk mendukung akhirat. Nah, tergantung cara manfaatnya dan niatnya. Jika tidak, minimalnya dengan hal-hal yang mubah tetapi tidak memudaratkan, tidak membahayakan. Nah, adapun menonton sepak bola misalkan, apa manfaatnya? Nah. Ya. Apalagi kalau yang ditonton itu orang-orang kafir. Nah, yang jelas secara umum mereka buka aurat, kan begitu. Celananya di atas paha terbuka ya. Nah, belum berbagai hal yang bisa terlihat di situ, hal-hal yang tidak bagus untuk perkembangan jiwa. Nah, tidak bagus untuk hati, untuk kalbu. Melihat film kartun sama. Nah, Allahu musta'an. Dan ini jelas makhluk hidup. Nah, jelas makhluk hidup. Baik, dan ini tergolong surah, ini tergolong gambar. Naam, yang naam terlarang kecuali jika memang ada tuntutan hajat, kebutuhan yang mendesak. Sekarang apa tuntutan kebutuhannya, nonton sepak bola dan semacamnya ini. Nah, apalagi disebutkan lagi di sini, tidak jarang hal itu menyebabkan sholat jamaah di masjid jadi sering terlambat, keasikan. Nah, keasikan, terbawa. Akhirnya, ya itu tadi pengaruhnya, akhirnya jadi malas beribadah, lalai dari ibadah. Karena itu, akid, yakin kita, itu menambah keimanan apa enggak? Itu mesti tidak menambah keimanan, bahkan bisa membuat hati, hati kita menjadi mati. Nah, dengan hal-hal yang karena dia dikhawatirkan ini berawal dari hanya nonton sepak bola, nanti bisa nonton ini, nonton itu dan seterusnya. Na'udzubillah. Nah, di satu sisi HP ini memang muskilah. Nah, HP adalah fasilitas jika dimanfaatkan dengan benar, bermanfaat dengan benar, bermanfaat, jika tidak malah membahayakan. Allahumma sholli. Ya, butuh terus diarahkan, dinasihati, diarahkan, dinasihati. Nah, dan seorang itu harus menjadi orang yang zaki. Ya, seorang pemuda harus menjadi seorang yang zaki, orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas. Nah, baik, cerdas, orang yang cerdas itu adalah orang yang mesti memilih kegiatan yang sifatnya bermanfaat. Sifatnya bermanfaat. Apa ada penuntut ilmu yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran? Masya Allah, nikmat besar jika seseorang sudah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Nah, kewajibannya setelah itu adalah menjaga hafalan Al-Quran itu sehingga tidak hilang. Nah, karena itu ada ancamannya. Ya, ada ancamannya bagi orang yang melalaikan hafalan Al-Qurannya setelah dihafalkan. Kecuali kalau punya udur ya. Nah, maka terus dijaga, meraja'ah terus diitkankan. Nah, kemudian berahli untuk menghafalkan setelah itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafal hadis arba'in Nawawiyah. Nah, setelah itu hadis Umdatul Ahkam atau Riyadhus Shalihin semampunya. Kemudian menghafalkan matan-matan yang bermanfaat yang dipelajari di madrasah, matan usuluf salafah dalam akidah. Nah, ya, matan dalam ilmu nahwu dan yang lainnya. Kemudian berusaha untuk mempelajari tafsirnya, tafsir Al-Quran yang sudah dihafalkan ini. Nah, jika sudah kemampuan baca kitab, ya, tafsir yang singkat itu tafsir As-Sa'di rahimahullah. Nah, termasuk tafsir yang dianjurkan oleh ulama untuk pemula karena singkat-singkat dan bisa difahami dengan mudah, Anda pernah mendengar bimbingan Syekh Muhammad bin Hadi. Beliau menyebutkan tafsir Al-Baghawi. Nah, Anda coba sering mencoba buka. Nah, itu memang singkat tafsirnya, tapi Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ada yang tanya apa kekeliruan Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibn Hajar, Asqalani. Mereka dalam hal akidah al-asma' wa sifat. Nah, mereka terjerumus dalam penakwilan-penakwilan Al-Asha'irah. An-Nawawi dalam syarh Muslim, Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Bahkan kalau Anda pernah mendengar kasetnya, rekamannya Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ibn Hadi, menurut beliau, kata beliau, Al-Imam An-Nawawi itu bukan salafi. Salah, tidak boleh kita katakan dia salafi. Dia itu Asy'ari. Dia itu Asy'ari. Nah, semisal dengan ini disebutkan oleh ulama, misalkan Al-Albani dalam As-Sahihah yang mengatakan bahwa Ibn Hazm itu dalam hal akidah Jahmi. Nah. Nah, tetapi dalam hal ini kita harus insaf, kata Syekh Muhammad bin Hadi. Kita harus insaf, adil. Yaitu apa? Kita jangan seperti Haddadiyah. Kita jangan seperti Haddadiyah yang memerintahkan membakar kitab-kitabnya Imam An-Nawawi, kitab-kitabnya Ibn Hajar, kitab-kitabnya Ibn Hazm. Karena ulama kita sejak dahulu kan sampai sekarang terus mengambil fawaid ilmu-ilmu dalam kitab-kitab mereka. Nah, ya. Dan kata Syekh Muhammad bin Hadi, kesalahan-kesalahannya Nawawi, ya, Ibn Hajar dan semisalnya itu tidak sama dengan kesalahan-kesalahannya Sayyid Qutb. Kalau Sayyid Qutb itu kesalahannya dalam hal akidah sudah terkait dengan masalah syirik, mendukung wahdatul wujud. Nah, ya, takfir al-muslimin, mengkafirkan seluruh komunitas kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah-pemerintah. Nah, hizbiyun, takfiriyun, itu semua adalah hasil dari Sayyid Qutb. Nah, jadi kita kira Sayyid Qutb. Nah, Sayyid Qutb Ikhwani. Nah, muncul dari tarbiyahnya Ikhwan Muslimin, jadi kita kira Sayyid Qutb, keluar Muhammad bin Surur. Muncul Sururiyah. Sururiyah itu takfiriyun, hasil tarbiyah dari Sayyid Qutb. Tapi secara khusus dikatakan Sururiyah. Nah, baik. Banyak yang dikalau Sayyid Qutb. Nah, memang kesalahan-kesalahannya itu kesalahannya dalam hal pokok-pokok akidah. Nah, itu pokok-pokok akidah. Belum menghina, ya, sebagian nabi, ya, sebagian sahabat. Nah, ini Sayyid Qutb. Nah, jadi kitab-kitab bisa ditahdir oleh ulama. Nah, yang paling berjasa mengungkap, ya, kesesatan Sayyid Qutb, kitab-kitabnya adalah Al-Imam Al-Mujahid Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Malkhuri. Nah, ya, meskipun Qutbiyun, para pembelanya Sayyid Qutb, pengikutnya Sayyid Qutb, tidak terima dengan itu. Nah, kalau kitab Sayyid Qutb seperti ini keadaannya, ya. Adapun kitabnya Nawawi, Ibn Hajar dan lainnya, ini maslahnya rojihah, kata Syekh Muhammad bin Hadi. Maslahatnya rojihah. Maslahatnya lebih besar daripada kesalahan-kesalahan yang ada pada sebagian kitab mereka itu. Sehingga tetap dimanfaatkan oleh ulama, tinggal kita waspadai kekeliruan-kekeliruan tersebut dalam masalah sifat, dalam masalah akidah Asy'ariyah. Nah, mulai umur berapa anak kecil diajarkan tauhid? Anak intinya diajari tauhid ataupun yang lainnya, dia cari ilmu syariat yang membutuhkan pemahaman. Nah, kalau ilmu yang membutuhkan pemahaman, dia diajari ketika sudah mulai bisa menalar, sudah mulai bisa memahami. Nah, karena yang namanya tauhid ataupun ilmu yang lain, semisal ini butuh pemahaman. Nah, kalau dia belum faham, apa gunanya diajari? Baik. Tapi kalau yang sifatnya talqin, bacaan, nah, ataukah sifatnya diajari menulis itu terkait dengan tangan, nah, itu dia mengikuti yang tidak membutuhkan pemahaman, tetapi membutuhkan gerakan atau talqin, meniru. Jadi seperti itu. Ini ada pertanyaan, apa nasihat bagi ikhwah yang lebih asyik Facebook daripada mengajarkan ilmu kepada keluarganya? Ini tadi sudah kita bahas. Nah, nasihatnya adalah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah. Bertakwa kepada Allah. Ya. Kita punya kewajiban mentarbiyah keluarga kita. Nah, semampu kita. Terlalaikan oleh Facebook. Facebook sudah banyak ya yang berfatwa bahwa Facebook haram. Nah, mengingat di sana ada gambar-gambar makhluk itu, mengingat lagi mafsadat-mafsadatnya, kerusakan-kerusakannya. Tetap berapa banyak keluarga yang sudah bercerai gara-gara Facebook. Nah, berapa banyak wanita kena bala fitnah ya gara-gara Facebook. Ada yang hilang sampai sekarang belum ketemu gara-gara Facebook. Nah, itu tadi kita harus menjadi orang yang akil, zaki, berakal, cerdas ya. Jangan menjadi orang yang bodoh. Nah, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan berbahaya, memudaratkan. Nah, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Semangat perhatian untuk meraih apa yang bermanfaat. Kalau bukan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kita, maka yang bermanfaat untuk dunia kita. Nah, ada waktu-waktu kita selain waktu untuk beribadah, untuk belajar, untuk ilmu, baca Quran, berzikir dan yang lainnya, ada waktu untuk bekerja. Daripada main Facebook, mending mengerjakan sesuatu yang mungkin bisa dijual, bisa di ini, bisa menambah penghasilan. Nah, seperti itu. Ihris ala manfa'uk. Lakukan hal yang bermanfaat. Wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Apakah boleh diambil asuransi dari jasa raja apabila ada keluarga kita terkena kecelakaan sampai sakit atau yang sampai meninggal? Yang namanya asuransi jelas fatwa ulama. Nah, takmin ya, asuransi takmin hukumnya haram, itu tergolong kategorinya judi. Kategorinya judi. Nah, sehingga kalau asuransi itu akadnya akad ikhtiari, sifatnya ikhtiari, yang pilihan mau ikut akad mau tidak terserah, maka jelas kita tidak ikut. Nah, kalau sifatnya ijbari, artinya dipaksakan oleh pemerintah dan tidak bisa mengelak, ya kita ingkari dalam hati. Nah, kita ingkari dalam hati dan kita dalam keadaan terpaksa tanpa menginginkan, tetapi kita tidak mengambilnya. Nah, kata ulama, ya seandainya kita kita mengambilnya, maka kita mengambil sebatas uang kita yang masuk. Ini kalau memang mampu menghitungnya, uang anak yang sudah diambil ditarik itu sekian, ketika dikasih ambil itu saja, sisanya kembalikan, jangan ambil. Kita ambil hak kita. Kalau kita mengambil kelebihannya, kita dapat keuntungan dari hasil perjudian. Nah, jadi ketika sakit, kecelakaan ini, atau ada yang sampai meninggal, qadarullah masyafa'at, mungkin kita berupaya untuk berutang. Dan sekarang ini ada upaya dari sebagian ikhwah, ketika ada yang kecelakaan, termasuk beberapa waktu yang lalu ada ikhwah ditabrak di Makassar, ya, itu dari wilayah Bone, pengurusnya nelpon Anan dan minta izin untuk diumumkan di grup-grup WA untuk bantuan pengobatannya, supaya tidak masuk ke terjerat ini asuransi yang istilahnya apa sekarang, JPS. Hah? BPJS, baik. JPS itu apa? BPJS, baik. Hah? Baik. Jadi ini ta'awun lah. Ada ta'awun dalam hal ini. Kita salafiyun, saudara-saudara kita sesama salafiyun, aula untuk kita perhatikan. Nah, ada ta'awun. Kita di sini, antum semuanya kalau ada yang kecelakaan atau ini, harus segera, cepat, ta'awun, ya. Kalau dia termasuk yang tidak mampu kumpulkan dana, bantu dia. Baik, caranya seperti itu. Nah, barang maksud. Adapun ini dihindari. Bagaimana sholat kita? Apa ini? Kita safar atau tidak? Kalau kita sudah berada di daerah yang dituju, berbisnis, dagang di sana, sholat kita duhur asar, masya Allah, sampai di kampung kita sendiri ternyata belum masuk waktu sholat asar dan kita mendapati sholat asar. Artinya dia dalam safar, kemudian sudah sholat di jamak misalkan duhur asar gitu, pulang ke rumahnya ternyata mendapati di tempatnya diadakan sholat asar, apakah diulang sholat asarnya? Jawabannya tidak, karena dia sudah melaksanakan sholat asarnya pada saat safar. Apakah peraturan RT RW kampung wajib ditaati sebagaimana wajibnya menaati pemerintah? RT RW itu yang membentuk pemerintah bukan? Apa dibentuk sendiri? Anda tanya. Kalau lurah kan diangkat pemerintah ya. Nah, terus apa lagi di bawahnya? Hah? Kadus. Nah, apa lagi? Hah? RT RW berarti ini yang nunjuk pemerintah. Tidak, memilihnya masyarakat. Tapi ini bagian dari struktur pemerintahan. Berarti nyambung terus. Nah, baik. Maka peraturan-peraturan yang ada ditaati. Nah, bagian dari kita akan kepada pemerintah. Dan peraturan-peraturan itu kita yakin bahwa itu demi maslahat. Kalau ada hal-hal yang melanggar syariat, ya kita punya kaidah dalam hal ini. Punya kaidah. Nah, kalau itu maksiat, maka tidak ada ketaatan. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Ubaid Al-Jabiri dalam syarah Usulis Sunnah, terkait dengan ketaatan wali al-amr, mereka menerangkan tentang pembagian ketaatan kepada pemerintah. Ada tiga. Pertama, kalau yang diperintahkan oleh pemerintah itu adalah perkara yang itu adalah ketaatan kepada Allah. Misalnya pemerintah memerintahkan kita sholat, sholat wajib 5 waktu di masjid, ya, berpuasa di bulan Ramadan dan semisal itu, maka wajib kita taati pemerintah yang pada saat yang sama sekaligus ini ketaatan kepada Allah. Yang kedua, jika pemerintah memerintahkan kita bermaksiat, ikut asuransi. Nah, memerintahkan kita bermaksiat. Tidak boleh melarang beribadah misalkan, atau almuhim. Intinya perintah itu sifatnya apa? Maksiat. Maka tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Baik. Kenapa? Karena ada pemimpin penguasa yang lebih tinggi daripada penguasa itu. Yaitu siapa? Allah. Kita tidak mungkin menasib penguasa ini demi untuk maksiat kepada penguasa tertinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin, tidak benar. Wajib, tetapi adab-adabnya tidak boleh dengan bentuk-bentuk model-model ingkar-mungkarnya, khawarij, model-model FPI dan semacamnya yang membuat provokasi, membuat ya demonstrasi dan semisal dengan itu. Nah, sabar, tidak menaati tapi sabar. Nah, kalau punya kemampuan, kalau saya obat, kalau punya kemampuan nasihati pemerintah, nasihatnya pun ada adabnya, bersuratkah atau menelpon atau datang langsung jika berani. Jika tidak mampu ya sudah sabar, jelas diingkari dengan hati dan tidak ditaati. Tidak membuat halal yang membuat fawdha, keributan, kekacauan. Barakallahu fikum. Yang ketiga, jika perintah pemerintah itu adalah sesuatu bukan ibadah, bukan sesuatu yang diperintahkan dalam Al-Qur'an As-Sunnah, ini bukan golongan pertama, bukan juga maksiat, tapi itu kebijakan pemerintah. Nah, maka kata Ibnu Qayyim wajib ditaati. Kalau tidak ditaati, dosa. Begitu. Nah, dicontohkan ya misalnya rambu-rambu lalu lintas di jalan, ya. Lampu merah harus berhenti. Kalau lanjut dosa. Ingat itu? Dosa. Nah. Iya. Itu jadi seberapa yang mencontohkan ini. Nah, ana cuma menyambungkan saja. Ya tinggal dikiaskan yang lainnya. Tinggal digas yang lainnya. Tetapi ada satu syarat yang disebutkan Syekh Ubaid. Syarat ketaatan kepada perintah selain tidak bermaksud kepada Allah, ada syarat jika kita mampu. Nah itu ada dalam syarah usul sunnah. Idrasil jannah di syarah usul sunnah. Nah, dalilnya fattakullaha mastata'tum. Kalau sudah di luar kemampuan kita ya mau apa kita? Tidak mampu. Nah, kalau kita di luar kemampuannya, kita tidak bisa melakukannya. Ini yang kedua di sebuah Syekh Ubaid. Sampai jam berapa ya? Jam 2. Sudah. Apakah anak yang sudah balik di bawah 15 tahun sudah tercatat dosa pahala atas mereka? Nah. Yani maksud dia ini seakan ada kerancuan atau syubhat pada dia bahwa seakan penentu baliknya itu adalah usia 15 tahun. Nah, ini mungkin sebagian orang ada yang tidak tahu ukurannya umur, padahal tidak ada tanda-tanda balik. Meskipun baru 15 tahun tapi tanda-tanda balik sudah ada, berarti balik. Kalau sudah balik mukallaf, kalau sudah mukallaf dicatat sudah pahala dan dosanya. Bagaimana jika anak yang sudah balik di bawah 15 tahun tidak mau menutup aurat? Ya dosa. Tidak mau menjalankan sholat? Dosa. Nah, apa mereka berdosa? Ya dosa. Jelas dosa. Karena sudah balik. Karena terkadang ada orang tua yang menganggap mereka masih kecil sehingga dibiarkan seperti anak yang belum balik. Apa orang tua seperti itu ikut berdosa? Ikut berdosa. Nah, ikut berdosa. Jangankan yang sudah balik, yakni ketika masih mumayyiz, Nabi mengatakan apa Rasulullah SAW? Muru auladakum wahum abna'u sab'in wadribu alaih wahum abna'u ashrin wafarriku bainam fil madawajir. Perintahkan kalian sholat ketika umur 7 tahun. Ini mumayyiz. Hukul jika melainkan ketika umur 10 tahun dan pisahkan di tempat tidur. Kata ulama, khitab ini tertuju ke wali, ini orang tua. Artinya, itu isinya perintah. Perintah di sini menunjukkan wajib. Jadi orang tua wajib. Kalau ada orang tua tidak nyuruh anaknya sholat, sudah umur 7 tahun, dosa dia. Biarkan saja anaknya tidak pernah sholat, tidak pernah. Ya sudah 10 tahun, ini tidak pernah dipukul, dibiarkan. Nah, padahal ada perintah dari Nabi Rasulullah SAW. Ayyib. Bukan berarti disiksa, dipukul tiap hari ya. Ya ini Tayyib, yang cara yang benar tentunya ya. Barakallahu fikum. Nah, ini kan di sini, apalagi kalau sudah sampai balik, dibiarkan tidak. Nah, artinya anaknya ini kan namanya anak, itu nunggu orang tuanya, ini arahnya pertanyaan, nunggu orang tuanya. Harusnya kan orang tuanya tahu, oh ini sudah balik, kamu sudah balik. Nah, harusnya diajari orang balik itu begini, begini, begini. Itu maksudnya. Sementara ini pertanyaannya, tidak, dibiarkan saja. Ya jelas dosa kalau seperti ini. Nah, tidak menjalankan amanah, tanggung jawab kepada anak. Apakah menutup aurat bagi anak yang sudah balig, banat, seperti wanita dewasa? Kalau balig itu dewasa. Jadi balig itu sama dengan dewasa. Nah, jadi sama, ya, dalam memakai hijab sama. Kaos tangan dan kaki, kaos kaki itu bukan hal yang wajib. Nah, yang wajib itu pakai apa? Hijab syar'i, kain dari atas ke bawah, abaya atau semisal dengan itu, ya, yang menggantikan fungsinya. Di atas kerudung besar, kemudian di bawah jubah, ya, dan sesuai dengan syarat-syaratnya. Tidak transparan, ya, tidak tembus pandang, tidak transparan. Jadi tidak kan ada pakaiannya itu di dalam. Yang itu yang dia pakai di rumah itu mungkin warna-warni, warna merah atau apa. Hah? Nah, nanti aja ketika mau keluar rumah di hadapan ajanib itu ditutup dari luar berupa abaya atau selain abaya kerudung besar di atas kemudian jubah warna hitam atau coklat di bawahnya. Menutup sampai ke kaki. Nah. Baik. Nah, setelah itu, kalau mau lebih sempurna, lebih terjaga, ya pakai kaos tangan, pakai kaos kaki. Tapi itu bukan hal yang wajib. Ini kalau sudah tertutup kaki dan tangan ini dengan hijab tadi, pakaian tadi itu sudah terlaksana kewajiban. Tinggal hati-hati. Nah, ini, ambil masing-masing kita punya banat. Nah, kita punya akhwat. Nah, ada ummah, tadi perhatikan. Hati-hati, biasanya itu kalau yang pakai kerudung besar bukan abaya, yang riskan itu kalau ngangkat ketika belanja, misalkan beli sayur atau apa, angkat-angkat gitu. Kelihatan gitu. Nah, kelihatan. Atau gendong, nah, itu kelihatan. Nah, itu hati-hati. Makna sabar. Ada yang mengatakan, terkadang ada yang bicara, ya aku akan bersabar. Tetapi diiringi dengan keluh kesah, ucapan yang tidak sesuai dengan makna sabar. Ya berarti tidak sabar. Nah, sabar itu, ya sabarkan hatinya, ditahan lisannya. Nah, tidak berkeluh kesah, tidak mengumpat, tidak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan tidak sabar. Dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara membagi harta waris berupa kitab-kitab? Nah, pertama, kitab-kitab Ahlul Bidah wal Ahwa disingkirkan dulu. Jangan dibagi. Hah? Oh iya. Jadi diamankan tersendirilah. Maksudnya, cara membaginya dinilai saja sesuai dengan harganya. Nah, dihargai kemudian dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Nah, harga kitab ini sekian, harga kitab ini sekian. Ya, kalau dijual harganya sekian, harganya sekian. Sudah dinilai ini bagiannya sepersekian semuanya sudah dibagi sesuai dengan harganya itu. Ditakwim dengan harga. Ada masjid mau dipindah tempatnya dan tanahnya mau dipakai, maksudnya dihuni. Jadi masjid itu kalau dibangun di atas tanah wakaf, berarti itu yang namanya masjid itu dibangun di atas tanah wakaf. Artinya sudah diwakafkan lillahi ta'ala. Nah, ketika mau dipindah ke tempat yang lain, ya, kenapa dipindah dan kenapa ditelantarkan tanah wakaf ini? Nah, kalau memang ada maslahat, misalkan masjid di posisi itu tidak bermanfaat, tidak makmur, nah, jauh, sulit terjangkau, tidak ada yang mau sholat di situ, sementara kebutuhan masyarakat membutuhkan buat masjid baru yang memang posisinya bermaslahat, maka yang ini dipindah, yang ini dijual, yang ini dijual, harga penjualannya untuk bangun masjid ini. Nah, kalau ini sudah dijual, maka jadi pemilik orang yang membeli, membelinya lepas sudah status wakafnya, terserah mau diapakan. Nah, tapi harga penjualannya ini tadi kembali ke ini untuk, nah, jadi ini wakaf tadi, harga penjualan ini wakaf pengganti tanah ini dipakai untuk membangun masjid yang baru itu. Nah, kecuali kalau misalkan bukan mau dijual tapi mau ditempati untuk manfaat yang lain, nah, yang terkait dengan dakwah, ya, untuk fasilitas pendidikan misalkan madrasah. Nah, yang jelas bukan diambil alih secara pribadi. Ya. Bolehkah wanita menyembeli binatang ternak dalam keadaan laki-laki di sana? Boleh. Bukan syarat sahnya penyembelian harus laki-laki. Wanita juga boleh menyembeli. Yang penting minimal mumayyiz. Sudah berakal. Sudah sah berniat. Nah, kemudian terpenuhi syarat-syarat penyembelian. Boleh sahkah jika seorang niat mandi janabah tetapi ia lupa? Mandinya biasa tanpa wudu. Atau harus mandi lagi? Niat mandi janabah tetapi ia lupa. Apa ini? Hah? Tidak paham. Mandinya biasa tanpa wudu. Dia mandi janabah tapi ia lupa apa ini? Hah? Ia lupa? Lupa wudunya. Tidak ada loh kata berwudu di sini. Ini yang antum yang mentakwil pada yang bertanya. Di sini cuma tertulis tetapi ia lupa. Terus koma lanjut mandinya biasa tanpa wudu. Hah? Lupa niat mandi? Oh, mandinya biasa, mandi biasa. Bukan mandi biasa, mandinya biasa tanpa wudu. Ya, itu tata cara sunnah. Di sini tapi niatnya mandi junub. Kalau dia berniat mandinya mandi junub, ya, tetapi dia lupa berwudu, nggak masalah, nggak masalah. Tapi yang anehnya yang ditanyakan, apakah harus mandi lagi? Oh, mungkin dia tidak paham bahwa wudu dalam mandi janabah itu hukumnya hanya sunnah. Dia kira wajib mungkin. Ada yang bertanya berapa jam berapa batas terakhir sholat isya? Dan jika ingin mengenal sholat isya berakhir nisful lail, hitung mulai dari terbitnya fajar. Kok terbitnya fajar? Mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Berapa jam? Bagi dua. Pertengahannya itu akhir sholat isya. La muntasiful lail. Nah, kalau mau diakhirkan, di akhir waktu. Nah, digambarkan dalam hadis namat an-nisa was-sibyan. Yani kalau ibu-ibu biasanya di rumah dan anak-anaknya sudah pada tidur. Nah. Ada yang bertanya mengobati luka dengan menggunakan api, apakah itu termasuk pengobatan secara kai? Dari segi makna ada kesamaan. Nah, karena kai itu besi yang dipanas dipanaskan, yani ada unsur apinya kan kalau panas. Jadi ada yang bertanya, akidah Ahlul Qurnain ciri-cirinya dakwanya, nah, apakah termasuk Ahlus Sunnah atau sudah keluar dari Ahlus Sunnah? Nah, singkatnya sampai saat ini tidak ada tidak ada vonis dari ulama, dari syekhul yang lain mengatakan bahwa Ahlul Qurnain itu hizbi mubtadi, tidak ada. Nah, yang ada apa? Nah, sehingga antum sudah tahu singkatannya semua, MLM. Nah, makir, la'ab, mutalawin. Jadi punya, tinggal dari sini aja, jadi syarah sudah ini. Nah, jadi matannya, kalau mau bicara dulu karenain, ambil matannya dulu. Apa matannya? Kata Syekh Robi, makir, la'ab, mutalawin, MLM. Setelah itu disyarah. Gitu. Makarnya apa, laabnya apa, mutalawinya apa. Jadi kesalahannya dari sisi ini, dia punya makar-makar terhadap dakwah salafiyah. Nah, terus laab ada permain-permainannya, mempermainkan ya dakwah ini. Iya, mutalawin, nah itu mutalawin itu berganti-ganti warna. Barakallahu fiikum. Dan sudah banyak kan penjelasan tentang ini. Anak kira masalah ini tinggal kalian cari kaset, asatidah. Nah, sudah banyak sekali. Karena cuma mengarahkan saja. Jadi belum ada vonis dari ulama bahwa dia hizbi atau mubtadi. Tahdir ya. Jadi kita berbicara tidak melampaui apa yang dikatakan ulama. La kaidahnya. Nah, la nataqaddamu. Naam, alal ulama wala nata'akhir anhum. Kita tidak mendahului ulama, tidak pula ketinggalan dari ulama. Kita tidak mendahului, kita mengatakan dia hizbi padahal belum ada yang mengatakan hizbi dari ulama. Nah. Tetapi kita juga tidak ketinggalan. Ya, ulama sudah mentahdir, dijauhi, diwaspadai. Ya, kita pun mengatakan jauh, waspadai. Jangan ketinggalan. Oh, dia belum hizbi, berarti tidak boleh dijauhi. Salah. Nah, tapi dia dalam jalan yang berbahaya. Nah, dalam jalan yang berbahaya. Jika tidak taubat, tidak rujuk, ya kita tidak tahu akhir perjalanannya bagaimana. Nah, karena namanya kesalahan, kesalahan itu melahirkan kesalahan berikutnya, kesalahan berikutnya jika tidak taubat, tidak rujuk dengan benar. Nah, dari satu kesalahan kecil bisa lebih besar lagi dan seterusnya. Nah, akhirnya apa? Kesalahannya apa? Ciri-cirinya, padahalnya apa? Matannya MLM. Makir, itu syarahnya panjang. La'ab, itu syarahnya panjang. Mutalawi syarah panjang. Syarahnya kalian cari rekaman-rekaman audio-audionya para asatidzah. Nah, barakallah. Dan di sini juga sudah sering disampaikan. Nah, kesalahannya. Dan itu berlanjut. Ya, sampai saat ini kalian sudah tahu sendiri. Nah, ya, hubungannya dengan Abdul Hadi Al-Umairi. Ustaz Luqman sudah bikin daurah khusus di mana? Di Solo. Kalian tinggal dengarkan. Nah, terkait semua dengan barakallahu fiik. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Subhanallah.